siji, satus, limangatus, pitungatus, sangatus, sewu, isih kurang. Noro Junggrang, aku kurang apa? Aku kurang apa? Seliramu njaluk candi sing jumlahe sewu, dalem sewengi wis dak turuti. Kok seliramu isih tido-tido, malah lelewo. Kowe wan prestasi, kowe ingkar janji Roro Junggrang. Hah? Aku kurang apa? Kurang apa? Iya, pancen sampean wis memenuhi janjimu. Iso gawe candi sing sewu cacahe. Nanging coba kowe malas diri. Malas diri Bandung. Apa karepmu? Aku kudu kepiye supaya siliramu gelem ngladeni aku Junggrang? Aku mung njaluk siji toktil. Mulai saiki kowe kudu nyetel radio Swadesi. Titik.